Gis Natalis. Gis Natalis. Gis Natalis. Gis Natalis. Gis Natalis. Gis Natalis. Gis Natalis. Ayo kawan-kawan, mari baca solawat bersama Al-Ukhuwa mengharap syafaat di UKM Cinta Rebana ITS. Mari meriahkan, mari meramaikan Gis Natalisnya yang kelima lima, makin jaya. Kelima lima, makin jaya. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Yeah.